Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddathana Hisham ibn al-Qasim, qala haddathana Abu Sa'id al-Mu'addib, qala haddathana man sami'a Ata al-Khurasani, qala laqitu Wahab ibn Munabbih, wa huwa yatufu bil bayti. Fakultu hadithni hadithan. Imam Ahmad menyebutkan sanadnya sampai kepada Atha al-Khurasani. Atha al-Khurasani berkata, aku bertemu Wahab ibn Munabbih dalam keadaan beliau sedang tawaf di Baitillahil Haram. Fakultu, maka aku katakan kepadanya, hadithni hadithan ahfaduhu anka fi maqami hadha. Sampaikanlah hadith kepadaku, satu hadith yang aku bisa menghafalnya darimu di tempatku ini. Jadi sambil tawaf meminta ilmu dari Wahab ibn Munabbih. Wa awjiz, simpulkanlah, singkatkanlah, artinya sampaikan dengan ringkas agar aku bisa hafal di tempat ini. Qala na'am. Beliau menjawab, na'am. Auhallah tabaraka wa ta'ala ila Daud. Allah mewahyukan tabaraka wa ta'ala kepada Daud. Ya Daud, ama wa izzati wa azamati. La yattasimu bi 'abdun min 'ibadi duna khalqi. أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. وهي داود, يعني الله berfirman kepada Daud, wahai Daud, demi kemuliaanku, demi keagunganku, tidaklah seseorang hamba ya'tasim, berlindung atau berpegang, bersandar kepadaku, duna khalqi, tanpa makhluk-makhlukku, yani tidak bergantung kepada makhluk. Aku tahu dalika min niyatih, aku tahu dari niatnya. Kemudian takidus samawatus sab'ah, kemudian dibikin tipu daya kepadanya oleh seluruh langit yang tujuh dan seluruh apa yang ada di dalamnya, oleh seluruh bumi yang tujuh dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Mereka semua membuat tipu daya, rencana jahat kepada hamba tadi. Illa ja'altu min bainihinna makhraja, kecuali akan aku jadikan baginya jalan keluar dari tipu daya mereka semuanya. Apa syaratnya? Ya'tasim billah duna khalqih, bergantungnya, beri'tisamnya, berlindungnya kepada Allah tanpa makhluk. Maka niscaya walaupun yang membuat tipu daya kepadanya, walaupun yang merencanakan rencana jahat kepadanya, itu seluruh makhluk, seluruh langit dan apa yang ada di dalamnya, seluruh bumi dan apa yang di dalamnya, semuanya merencanakan jelek kepada orang ini, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar, jalan selamat. Karena i'tisam billah duna khalqillah. Masih dilanjutkan. Ama wa izzati wa azamati. Ketahuilah, adapun siapa atau demi kemuliaanku dan keagunganku, la yattasim 'abdun min 'ibadi bi makhluqin. Tidaklah ada satu hamba pun dari hamba-hamba yang bergantung, berlindung, beri'tisam kepada makhluk duni, bukan kepadaku. A'rifu dzalika min niyyatihi, aku tahu dari niatnya. Illa qata'tu asbabas sama' min yadi. Niscaya aku akan putus sebab-sebab langit dari tangannya. Wa askhatul arda min tahti qadamai, dan aku akan runtuhkan bumi dari kedua kakinya. Thumma la ubali bi ayyi audiyatiha halak. Kemudian aku tidak peduli di lembah mana dia binasa. Wala ubali, aku tidak peduli bi ayyi audiyah, jamak dari wadi adalah audiyah. Aku tidak peduli bi ayyi audiyatiha. Aku tidak peduli di lembah manapun dia binasa. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebab-sebab langit diputus, sebab-sebab dari bumi diputus, maka dia tidak mendapatkan pertolongan apapun. Kemudian Allah katakan, aku tidak peduli akan binasa di lembah yang mana. Qala al-musannif rahimahullah, wa rawal imamu Ahmad an Rufai' qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Ruwaifi'. Dia berkata, berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bika, fa'akhbirin nas anna man aqada lihyatahu au taqallada wataran au istanja biraji'i dabbatin au azmin, fa inna Muhammadan bari'un minhu. Bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepadanya, wahai Ruwaifi', bisa jadi hidupmu akan panjang, dan ini tanda-tanda kenabian beliau alaihissalatu wassalam, karena Ruwaifi' benar-benar berumur panjang. Wahai Ruwaifi', bisa jadi engkau akan berumur panjang, maka khabarkanlah pada manusia nanti, anna man aqada lihyatahu, siapa yang memilin jenggotnya atau mengalungkan senar-senar busurnya atau beristinja dengan kotoran binatang kering atau dengan tulang, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripadanya. Maka Rasulullah sallam berlepas diri daripadanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang pertama, man aqada lihyatahu. Aqada lihyah, lihyah adalah jenggot. Beberapa orang jenggotnya dipilin. Ya, begitu. Al-muhim, bagaimana kukinya? Hada haram. Rasulullah SAW berlepas diri daripadanya. Ini satu. Mengapa? Tashabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Karena mereka memilin jenggotnya ketika perang untuk kesombongan. Ada yang memilinnya dan membuat seperti kaku, ditambah dengan besi atau dengan sesuatu. Fahada barakallahu fikum, sejelek-jeleknya musyrikin Arab masih pakai jenggot. Siapa ya? Jadi yang gak pakai jenggot siapa? Perempuan. Yang mencukur jenggotnya dengan bersih itu hilang separo rujulah, hilang separo kelaki-lakiannya. Ikhwanina a'azakumullah, hanya saja jangan menyerupai mereka dipilin-pilin, dikepang, jangan. Yang kedua, au taqallada wataran, yang mengikat, mengalungkan senar-senar. Sudah pernah dibahas bahwa mereka menganggap karena senar itu biasa dipakai memanah musuh, biasa dipakai untuk memanah buruan, biasa membunuh orang-orang yang menjadi lawannya, sehingga dikira punya kekuatan. Falamma khlaulaqa, ikhlaulaqa mulai kendo, mulai kendor, enggak kencang lagi, dibuang. Nah, mereka jadikan sebagai kalung-kalung di kudanya, di untanya dan sebagainya untuk tolak bala. Ini makna taqallada wataran. Yang ketiga, istanja biraji'i dabbatin aw 'azmin. Istinja, istanja ya stanji, ini istinjaan, mensucikan diri setelah buang air besar atau buang air kecil disebut dengan istinja. Boleh dengan batu-batu. Namanya istijmar. Tetapi kalau dengan kotoran binatang kering tidak boleh. Haram. Demikian pula dengan tulang, tidak boleh. Kan tulang sama batu mirip, tidak boleh. Kata Nabi dalam hadis lain, karena itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Itu adalah makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jangan dipakai buat istinja. Ikhwan ibn a'azakumullah, syarah hadis. Disebutkan riwayatnya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dari Yahya ibn Ishaq, dan Hasan ibn Musa al-Asyab, keduanya dari Ibn Lahiyah. Wafihi qissatun ikhtasaraha al-musannif. Padanya ada kisah yang diringkas oleh al-musannif. Wahada lafdul Hasan. Dan berikut ini adalah lafdu al-Hasan. Haddasana Ibn Lahiyah. Qala haddasana Ayyash Ibn Abbas. An Shuyaym Ibn Baitan. Qala haddasana Ruwaifi' Ibn Thabit. Berkata kepadaku atau menyampaikan kepadaku Ruwaifi' Ibn Thabit. Qala, dia berkata, kana ahaduna fi zamani Rasulullah SAW ya'khud jamal akhihi ala an yu'tiyahu an-nisfa mimma yaghnam wa lahu an-nisf. Kata Ruwaifi', biasa salah seorang kami di zaman Rasulullah SAW memberikan untanya kepada unta saudara, kepada saudaranya, atau saudaranya meminjamkan unta kepada orang lain, ala an yu'tiyahu an-nisf, dengan perjanjian nanti kalau mendapat pampasan perang dibagi dua dengan pemilik kuda. Mimma yaghnam, separuh dari apa yang didapatkan dari pampasan perang, walahu an-nisf, dan dia mendapatkan separuhnya lagi. Hatta inna ahaduna la yasira lahu an-nisf war-rish wal al-akhar qidah. Sampai-sampai kami kadang membagi satu anak panah. Dibagi. Yang ini mendapatkan nasl, yang ini mendapatkan rish, yang satu mendapatkan qidah. Masih ingat mana yang disebut nasl, mana yang disebut qidah, mana yang disebut rish? Ini yang namanya nasl. Hadza huwa an-nasl. Yang tajamnya ini, besinya. Kayunya ini disebut qidah. Bulu-bulunya ini disebut ris. Saking sedikitnya kadang-kadang pampasan perang, hanya dapat satu anak panah dibagi. Kamu matanya, saya batangnya. Nanti dia akan pasang besinya ini di kidahnya dia. Atau dia yang punya kidahnya, matanya diberikan pada orang lain, maka akan dipakai pada mata yang dia punya. Ala kulli hal, sampai seperti itu mereka radhiyallahu ta'ala anhum, karena kekurangannya. Baik. Thumma qala li Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Ruwaifi', la'alla al-hayata satatulu bika. Wahai Ruwaifi', bisa jadi hidupmu akan panjang. Maka sampaikanlah pada manusia nanti. Artinya sepeninggal Rasulullah SAW, engkau wahai Ruwaifi', kalau masih panjang umur, sampaikan pada manusia. Demikian al-hadi, seperti yang di atas. Thumma rawahu Ahmad an Yahya ibn Ghailan. Qala haddathani al-Mufdal. Qala haddathani Ayyash ibn Abbas. Anna Shuyaym ibn Baitan akhbarahu. Anahu sami'a Shayban al-Qitbani. Kemudian sampaikan hadis tadi. Kemudian Ibn Lahiyah fihi maqal. Ibn Lahiyah ada kritikan padanya. Ibn Lahiyah ikhtalata fi akhir umrih, tercampur hafalannya di akhir umurnya. Qila, dikatakan bahwa beliau biasa meriwayatkan dari catatannya, maka saat itu dia thiqah, terpercaya. Tetapi kemudian catatannya terbakar, qadarullah wa masya'a fa'al, maka saat itu dia tidak punya lagi catatan, maka dia meriwayatkan tidak seperti awalnya. Maksudnya lebih lemah, dhaif. Sehingga barakallahu fikum, yang namanya ilmu hadis tidak seperti matematik. Pokoknya kalau ini sahih, kalau itu enggak sahih. Kalau dari Abu Lahiyah sahih, kalau dari tidak sahih, kalau dari sini sahih. Tidak. Kadang-kadang satu rawi punya sekian keadaan. Di awal thiqah, di tengah tidak thiqah, di akhir thiqah lagi juga ada. Tergantung sejarahnya. Sebagaimana Ibnu Lahiyah ini rahimahullahu taala, yang ketika dia masih meriwayatkan dengan catatannya, thiqatun, diterima riwayatnya. Tapi ketika catatannya terbakar dan dia meriwayatkan dari apa yang dia ingat, ternyata banyak salahnya, lemah hafalannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga kalau ada yang menerima dari Ibnu Lahiyah, kapan? Harus ditanya kapan. Apakah qabla ikhtilatihi atau ba'da ikhtilat? Kalau qabla ikhtilat diterima, kalau ba'da ikhtilat tidak diterima. Itu disebut dengan maqal. Ibnu Lahiyah fihi maqal. Wa bil isnadi tsani, dan dalam sanad yang kedua ada Syaiban ibnil al-Qitban. Qila huwa fihi majhul. Tidak jelas siapa dia. Kalau tidak jelas berarti tidak tahu kekuatan hafalannya, tidak tahu kejujurannya. Wa baqiyatu rijalihima thiqat. Tetapi sisa-sisa rawi yang lainnya semuanya thiqatun, terpercaya. Qauluhu, disebutkan hadisnya. La'alla al-hayata satatulu bika fihi 'alamun min a'lamin nubuwah. Padanya ada tanda dari tanda-tanda kenabian. Mengapa? Karena ternyata benar-benar Ruwaifi berumur panjang. Fa inna Ruwaifi'an, karena Ruwaifi talat hayatuhu, panjang umurnya. Ila sanati sittin wa khamsin, sampai pada tahun 56 Hijriah. Famata bi burqatin min a'mali Misr. Dia meninggal di daerah Burqah, di salah satu daerah di Mesir. Amiran alaiha, sebagai amir di sana. Wa huwa minal ansar, dan beliau dari kalangan ansar. Wa qila, dan dikatakan pula mata sanata 53. Ada yang berkata pula bahwa beliau meninggal pada tahun 53 Hijriah. Baik, Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berpesan kepada Ruwaifi'. Mengapa? Apa hikmahnya? Kalau beliau berpesan pada orang yang umurnya tidak panjang, ya percuma. Nanti sampaikan ya pada orang setelahmu nanti, ternyata Rasulullah belum meninggal, dia sudah meninggal duluan. Apakah bisa menyampaikan? Tidak bisa menyampaikan. Tetapi Rasulullah SAW sudah diberitahu oleh Allah bahwa Ruwaifi akan panjang umur. Ya Ruwaifi, innaka satatul, atau dikatakan la'allaka satatulu bika al-hayah. Bisa jadi engkau akan panjang umurmu, maka sampaikanlah pada manusia. Yani sepeninggal Rasulullah SAW, sepeninggal sahabat Abu Bakar, sepeninggal sahabat Umar, masya Allah, Ruwaifi masih hidup, masih bisa menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu fa akhbirin nas, sampaikan pada manusia. Ucapan Nabi ini menunjukkan dalil ala wujubi ikhbarin nas, wajibnya menyampaikan pada manusia. Siapa yang paling wajib? Yang paling wajib adalah yang paling mengetahui, yang paling alim, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti para ulama, para murid-murid ulama, para tullabul ilm, dan begitu seterusnya, siapa yang tahu, hendaklah mengkhabarkan pada yang tidak tahu. وَلَيْسَ هَذَا مُخْتَصًا بِرْوَيْفِعْ, berarti ini bukan khusus bagi Ruwaifi' saja, tetapi karena Ruwaifi' diduga akan panjang umurnya, dan ternyata benar-benar panjang umurnya, dan ini menunjukkan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi bukan khusus bagi beliau, tetapi bagi seluruh kaum muslimin yang mendengar ilmu, hendaklah mengkhabarkan pada manusia. Hati-hati, jangan memilin jenggot, jangan mengalungkan senar-senar untuk tolak bala, dan jangan melakukan hal-hal yang dilarang, yaitu istinja dengan kotoran kering, kotoran binatang yang kering, atau dengan tulang. Bal kullu man kana indahu ilmun, bahkan wajib secara umum untuk semua yang memiliki ilmu. Laisa inda ghairihi, yang tidak ada pada orang lain. Mimma yahtaju ilaihi an-nas, pada semua yang dibutuhkan pada manusia. Maka yang tahu hendaklah memberitahu pada yang tidak tahu. Apa kata Nabi setelah beliau berkhutbah dengan khutbatul wada'? Beliau berkata alaihi salatu wassalam, "Falyuballighu asy-syahid al-ghaib." Hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Wajib i'lamuhum bihi. Kalau engkau mengetahui sesuatu ilmu yang dibutuhkan oleh manusia, sedangkan manusia tidak tahu, maka wajib bagi kamu untuk menyampaikan pada manusia. Fa'inistaraka huwa wa ghairuhu. Kalau ternyata yang tahu bukan hanya satu, kamu dan orang lain. Ishtaraka huwa wa ghairuhu fi ilmi dhalik. Kalau bersama-sama, bersamanya ada orang lain yang sama-sama tahu, fattablighu fardhu kifayah, maka yang menyampaikan atau yang wajib menyampaikan adalah fardhu kifayah. Yang satu sudah menyampaikan, yang lain gugur kewajibannya. Anjuran tetap, anjuran tetap, tapi kewajiban tidak, karena sudah disampaikan pada yang lain. Demikian dikatakan oleh Abu Zur'ah dalam syarah Sunan Abi Dawud. Qauluhu anna man 'aqada lihyatahu, dikasrahkan di lam, tidak ada bacaan lain. Wal jama' liha atau luha, ini ada dua bacaan, kalau yang tadi satu bacaan. Dibaca hanya dengan kasrah di lam, lihyah. Tidak ada bacaan lain. Tetapi jamaknya ada dua bacaan, luha atau liha. Luha atau liha. Demikian dikatakan oleh Al-Jauhari rahimahullah. Berkata Al-Khattabi, amma nahyuhu an aqdil lihyah fayufassiru ala wajhaini. Adapun larangan untuk mengikat jenggot ditafsirkan dengan dua tafsiran. Ahaduhuma, tafsiran pertama, makanu yaf'alunahu fil harbi, apa yang biasa dilakukan oleh musyrikin di waktu perang. Kanu yaqiduna lihahum, mereka biasa memilin, mengepang jenggot-jenggot mereka ketika perang. Wadhalika min ziyyi ba'dil a'ajim, dan ini adalah salah satu dari budaya orang-orang asing. Zi itu pakaian khas. Zi adalah pakaian khas. Seragam juga kadang-kadang disebut zi. Disebut ziyil madrasi. Ziyi al-madrasi, seragam. Tapi kalau ziyi ba'dil a'ajim, artinya pakaian khas mereka atau budaya mereka. Apa itu? Yufattilunaha wa yaqidunaha, mereka pilin, mereka kepang jenggot mereka. Qala Abu Sa'adat Ibnu Al-Athir dalam Gharibil Hadis, takabburan wa ujuban. Itu dilakukan oleh mereka sebagai kesombongan, sebagai kebanggaan. Itu tafsiran pertama. Tsanihima, tafsiran kedua, anna ma'nahu mu'alajat asy-syarr liyata'aqqad. Yang kedua ditafsirkan bahwa jenggot tadi diperlakukan dengan berbagai macam pengobatan atau dengan berbagai macam mu'alajah liyata'aqqad, agar jadi keriting. Yata'ja'ad maknanya menjadi keriting. Karena beberapa orang jenggotnya lurus dan menurut mereka itu jelek. Akhirnya dibikin sesuatu, dikasih apa entah, kemudian menjadi begini. Ah, itu dianggapnya bagus oleh mereka. Fahada barakallahu fikum, tafsir yang kedua. Wa dalika min fi'li ahli at-ta'nis. Dan ini adalah kelakuan para banci. Mengapa? Karena orang yang ingin penampilannya bagus, cantik, itu biasanya perempuan. Ya. Siapa yang sering ke salon? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ngapain ke salon? Yang rambutnya lurus, dikeriting. Yang rambutnya keriting, diluruskan. Gak ada yang pernah puas dengan dirinya. Ini barakallahu fikum, kebiasaan mereka para wanita. Kalau laki-laki, tidak peduli dengan itu. Apakah jenggotnya lurus, atau jenggotnya keriting, ataupun sedikit atau banyak, mereka akan biarkan sesuai dengan perintah Nabi. Tidak. Saya belum ketemu bahasa Indonesianya. Tidak. Bahasa daerahnya ganjen. Tidak ganjen. Tahu ganjen? Apa bahasa Indonesianya? Hah? Al-Muhim. Tidak kemayu, masih belum bahasa Indonesia itu kemayu. Ya, ini mempersolek diri. Itu kebiasaan perempuan. Ngapain? Pakai dipilin-pilin. Ngapain pakai dikritingkan? Ngapain pakai diluruskan? Ngapain pakai dibentuk itu? Jenggot diukir dengan ukiran-ukiran Jepara. Pernah lihat jenggot diukir? Ini saja. Tambah jelek itu mah. Di sini diukir, dibentuk sampai sini. Set. Di sini sampai sini. Set. Ini diangkatkan ke atas. Cukur sebelah sini, cukur sebelah sini. Ya, kamu laki-laki. Laki-laki itu meminta, bukan dipinta. Laki-laki itu meminang, bukan dipinang. Ya, Pak, ya. Kalau perempuan karena dipinang, dia bersolek supaya dilamar sama laki-laki. Tapi laki-laki mau dilamar sama perempuan. Jangan banci. Kalian itu bukan perempuan. Maka tidak perlu mempersolek diri supaya cantik atau supaya begini dan begitu. Apa yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah, dan apa yang merupakan kebiasaan laki-laki, kerjakan. Nanti urusan menikah, kamu yang milih. Bukan mereka yang milih kamu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.